Terima kasih Anda masih bersama kami Mitra Bisnis Pas FM Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yasik FM Jogja. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui streamer pasfm.com dan juga channel 505 Indovision ya. Oke Bang, karena tadi sudah dibuka di sesi pertama dengan mana yang lebih dulu, cocok dulu baru suka atau suka dulu baru cocok, berarti jawabannya suka dulu baru cocok. Bisa, kalau dalam kasus bisa cocok dulu baru suka, bisa suka dulu baru cocok. Oh, berarti dua-duanya termasuk ya? Bisa. Oh. Tapi untuk mengilustrasikan betapa mudahnya itu ya, tadi kita pakai misalnya pemasaran dari bagaimana memarketingkan buah Nusantara. Ya, orang di ibaratnya dalam tanda kutip dipaksa suka dulu baru cocok. Kagak dipaksa. Udah kalau suka harus dirayu. Dikasih rayuan maut ya. Perkosa. Tuh dari jauh tuh Pak, kata tadi Kak, mungkin Bang Kafi kali yang suka nyocok. gawat ya. Nah, okay. dirayu. Okay. Dirayu supaya suka. Makanya dalam kasus buah Nusantara kita mencari champion. Oke. Okay. Nah, kita udah ketemu misalnya salak madu dari Yogyakarta. Terus kita menemukan nanas parit dari Pontianak. Wah, baru dengar nih gue, Bang. Nanas parit. Iya. Tumbuhnya di pinggir got. Itu punya parit sih. Bukan, begini. Di Kalimantan itu tanahnya itu adalah tanah gambut. Iya. Yeah. Jadi harus dibikin berbentuk parit-parit. Dan baru di sana ditanam, di atas tanahnya itu ditanamkan nanas. Oh, unik banget ya. Bangkanya nanasnya manis dan karena di sana cukup panas gitu loh. Nah, itu ternyata sangat bagus sekali. Wah, daging buahnya manis banget. Manis banget. Jadi kita nih lagi nyari nih champion-champion gitu loh. Nah, karena duren Bang, duren tadi katanya duren ada yang enak. Nanti sabar. Nah, ini nanti champion-champion ini, makanya kemarin waktu kita pasarkan gitu loh di Jakarta salak madu itu dengan produknya memang bagus, harganya bagus gitu loh, dan ternyata itu kiriman dari Yogyakarta itu datangnya setiap hari Rabu, jadi hari ini datang nih. Oke. Nah, itu biasanya hari Jumat dan hari Sabtu itu sudah sold out. Wow, saking enaknya, saking larisnya dan saring lakunya. Tadi emang kalau di Jakarta bisa dapat di mana tuh Bang yang namanya salak madunya sekarang? Karena supply-nya masih sangat sedikit, itu secara eksklusif baru kita edarkan di food hall. Gitu loh. Nah, itu kayak tadi pagi gitu loh, kita mengadakan icip-icip di salah satu workshop investasi hortikultura, itu banyak pejabat yang terheran-heran karena dalam seumur hidupnya baru merasakan salak seenak itu. Nah, ini kalau seperti dibikin seperti itu suka. Nah, kalau tentu saja kita tidak akan bisa membuat orang suka kepada buah Nusantara hanya kalau cuma ada satu salak. Iya dong. Iya, berarti saya harus nyari mangga juara, pepaya juara, sehingga nanti semua kita ada koleksi buah Nusantara, apakah itu pepaya, apakah itu mangga, apakah itu nanas, apakah itu pisang, apakah itu salak, semuanya juara, enak, manis, dan luar biasa. Baru mereka merasa, wah, kalau gitu saya bisa suka buah Nusantara dibandingkan dengan buah impor. Nah, itu adalah strateginya. Gitu loh, kalau enggak susah. Nah, dalam waktu dekat ini makanya kita akan meluncurkan ikut pepaya legimas. Wow, pepaya legimas legit dan manis. Wih, mantap. Asli mana nih Bang sih pepayanya? Rahasia juga. Takut nanti mau dikerbutin ya. Udah Bang Kawi enggak, kalau enggak belum gua bawa ke Jakarta udah pada habis. Terus ke sana ya. Iya. Itu. Nah, terus program dari Nusa Fresh untuk membuat orang suka kepada buah Nusantara. Umumnya ya, orang-orang mengatakan kepada saya, mereka tuh gagal menikmati buah Nusantara karena buah Nusantara itu harus dinikmati pas saat matang. Iya. Kalau buah-buahan impor nggak harus, karena mereka udah dalam keadaan udah matang sih ya. Jadi tidak harus lagi melalui proses pematangan. Iya. Tapi kalau kayak pepaya, pepaya nggak bisa dimakan pada saat hijau, harus dimakan dalam saat kuning. Iya. Yeah. Oke. Okay. Merah. Ya kuning. Oh kulit aja. Kuning, kulit dagingnya daging merah. Daging merah. Kalau dalamnya pepaya yang kuning buat burung bang. Yeah. Jadi kayak seperti itu. Dan yeah. kemudian kita juga misalnya pisang harus dinikmati ke dalam keadaan yang benar-benar matang luar biasa. Oke. Nah itulah sebabnya bulan Juli Nusa Fresh akan meluncurkan sebuah program kampanye nasional yang berbunyi nikmati ketika masak. Wih mantap. Supaya itu proses edukasi bahwa buah-buah Nusantara itu hanya mendapatkan ketitik kenikmatan yang optimum kalau dinikmati pada saat masak. Nah kalau program ini kita jalankan, maka apresiasi orang terhadap buah Nusantara akan berada di titik optimum. Yeah. Nah orang makan ini. Nah ini dua hal yang kita usahakan supaya orang menyukai buah Nusantara. Iya, yeah, mantep banget. Ini dia nih. Kadang-kadang kita suka males mau makan buah Nusantara, dibilangnya gak keren, gak kece, gengsinya tinggi banget gitu ya. Kalau makan, enggak, mendingan buah import aja gitu. Padahal ternyata ini tadi Bang Kavi udah survei, mungkin mau keliling Indonesia kali Bang buat nyari champion tadi ya. Yeah. Mana-mana nih, termasuk juga memarketingkan bagaimana sih membuat Anda jadi suka dan cocok gitu. Ini adalah salah satu ilmu baru juga ya dari marketing hortikultura. Oke, nanti kita sambung lagi dengan Bang Kavi dan tetap bersama kami di Kavi's Break Pas FM.